Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashili matan al-Ajurumiyah karya dari Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang tiga kelompok pembagian dari kana wa akhwatuha, yaitu yang pertama yang beramal tanpa ada syarat. Ya, pembagian yang pertama adalah kelompok yang beramal tanpa ada syarat, yaitu ada 8 fi'il, kana, amsa, asbaha, abha, bata, dhalla, sara, dan laisa. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi dan syibhun nafi. Ada 4 fi'il yaitu bariha, fatia, infaqa, dan zala. Dan yang ketiga adalah yang didahului fi'il yang beramal, kelompok yang beramal dia dengan syarat didahului oleh ma al-masdari ad-darfiyah, yaitu satu fi'il saja, yaitu dama. Baik. Kita akan lanjutkan. Dan mudah-mudahan pembahasan kana wa khatwah ini bisa kita selesaikan hari ini. Wa qala al-musannif qala syarihu hafizahullahu ta'ala. وقول المصنف وما تصرف منها إلى آخره أي تحول من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع أو إلى صيغة الأمر أو إلى غير ذلك يا ومعناه أن المتصرف من هذه الأفعال يثبت له هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر كما ثبت للماضي منها. Pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana, ya, karena ini kan fi'il, ya, fi'il, kita tahu fi'il itu ada tiga, fi'il madi, fi'il mudare, dan fi'il amr. Nah, bagaimana kalau fi'il-fi'il ini ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari misalnya fi'il amr, apakah dia tetap beramal? Maka kata syarih, ya, hafizahullah ta'ala, inna al-mutasarrif min hadhihi al-af'al يثبت له العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر كما ثبت للمادي منها bahwasanya al-mutasarrif ya yaitu perubahan yang terjadi ya ay tahawulun perubahan dari sighah al-madi bentuk fi'il madi ila sighatil mudhari ya bentuk fi'il mudhari atau ada fi'il amr seperti menjadi fi'il amr atau yang selainnya ya itu dia tetap memiliki amalan ini. Dia tetap beramal, ya, yaitu merafakkan isim dan menasabkan khabar. Sebagaimana, ya, tetapnya amalan ini untuk fi'il madi. Ya. Seperti, tetapnya amalan itu untuk fi'il madi. Misalnya, yakunu Zaidun qa'iman. Yakunu Zaidun qa'iman. Ya, bagaimana kita mengirapnya? Yakunu fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih Zaidun isim yakunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih qa'iman khabar yakunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Ya. Wa yusbihu amrun nasyitan. Wa yusbihu amrun nasyitan. Fayakunu fi'lu mudari'in. Fi'lun mudari'in. Marfu'un li tajarih an isa jazim. Wa alamat rafi'i adama dahir ala akhiri. Wa huwa mutasarifun min kana an nasikha. Tarfa'u isma wa tansibul akhar. Wa zaidu isma wa qa'iman khabaruha wa misluhuma ba'dahu. Wa misaluhuma minat tanzil qawluhu ta'ala. Wa yakunu rasulu alaikum syahida. Ya, wa yakunu rasulu alaikum syahida. Ya, kalau ininya syahidan alaikum. Fatusbihul ardu mukhdarratan. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Farrasul isim yakunu. Rasul isim yakunu. Wa syahidan khabaruha. Wal ardu isim tusbihu. Wa mukhdarrah khabaruha. Wa misalul amr, ya, contoh fi'il amr. Ya. Wa misalul amr qauluka kun qa'iman. Kun qa'iman. Kun qa'iman. Kun fi'il amrin mabniyun ala as-sukun wal fa'il wa wasmuha wasmuhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta qa'iman isi khabar kun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Wa misalul amri qauluka kun qa'iman wa asbih nasitan. Fa kun fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa huwa mutasarrifun min kana an-nasikhah yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ya, kun fi'il amr mabniun ala sukun wa huwa mutasarrif min kana. Ya, wasmuha dhamir mustatir fiha wujuban taqdiruhu anta wa qa'iman khabaruha wa misluhu ma ba'dahu. Qala wa misaluhu min al-Qur'an al-Majid qawluhu ta'ala kunu hijaratan. Kunu hijaratan. Falwaw ismuha wa hijaratan khabaruha wa kis alaihima ghairahuma. Ya, silakan dikiaskan. Alaihima ghairahuma. Dua contoh ini. Ya. Yang mudhari ataupun yang. Ini kita jadikan PR aja ya. Ya. PR-nya yang ada di buku saja. Al-wajib. I'rab saja dua aja. Gak usah banyak-banyak. Satu, yusbihu amrun nasyitan. Yang kedua, kunu hijaratan. Kunu hijaratan. Ini wajib. Wajib PR. Qala at-tanbih. Qala musanif laisa amrun syakhisan. Ya, pada matan. Laisa amrun syakhisan. Ay dahiban au hadiran. Fa'ina syukhus ya'ti bima'na safar wa bima'na al-hudur. Ya, ini asyukhus itu memiliki makna yang bolak-balik, yang bisa berlawanan, bisa bermakna datang, bisa bermakna pergi. Kama qalahu al-Fisi, undur hasyata Ibn Abi Najah ala syarhi syekh Khalil Azhari alamatan ala jurumiyah wa hasyata al-Hamidi ala al-Kafrawi alamatan ala jurumiyah. Ya, wallahu ta'ala alam, naktafilahuna, selesai kita dari pembahasan kana wa akhwatuha. Ya, insyaallah bisa dipahami. Ya, intinya adalah kana wa akhwatuha itu beramal adalah salah satu di antara yang menasakhkan, menghapus hukum mubtada dan khabar merafakan isim dan nasabkan khabar, ya, dan dia bisa beramal, ya, apakah dalam keadaan fi'il madi, dalam keadaan fi'il mudhari', dalam keadaan fi'il amr. Allah Ta'ala alam naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.